Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Pembahasan kita sudah memasuki bab yang keenam. Disebutkan oleh muallif al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab jaza'ul walidain, berkaitan membalas budi bagi kedua orang tua. Beliau bawakan hadits yang pertama, sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Setelahnya beliau bawakan riwayat haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id bin Abi Burdah qala sami'tu Abi yuhaddits أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. حضرين kaum muslimin sidang jamaah salat subuh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadits yang bersama kita dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan bagaimana seorang anak membalas budi baik kedua orang tuanya. Disebutkan pada sanadnya yang telah dibacakan tadi sampailah kepada Sa'id bin Abi Burdah, di mana Sa'id menyatakan, aku telah mendengar ayahku, yakni ayah beliau tentunya Abu Burdah, yuhaddits, di mana Abu Burdah menceritakan suatu kejadian bahwa beliau Syahid bin Umar menyaksikan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma rajulan yamaniyan, dan seorang yang berasal dari negeri Yaman. Naam. Yang mana orang tersebut yatufu bil bait, sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Al bait di situ maknanya bukan rumah biasa, melainkan adalah rumah Allah Jalla wa'ala yang menjadi kiblat kaum muslimin, yakni Ka'bah. Alhasil bahwa orang tadi melakukan tawaf, maka di saat dia menjalankan tawaf, hamala ummah wara'a dhahrih, dia gendong ibunya di belakang punggungnya, diletakkan di bawah punggungnya, bagaimana layaknya seseorang menggendong, membopong seseorang. Di sini seorang anak membopong atau menggendong ibunya. Yaqul, sambil dia bacakan suatu syair, ingin menggambarkan bagaimana apa yang dia lakukan tadi, ingin menyamai dengan jasa kedua orang tuanya. Sebutkan, inni laha ba'iruha al-mudhallal, bahwasannya aku ini baginya adalah ba'iruha, layaknya sebagai unta tunggangan, al-mudhallal, yang tunduk. Nah, mengikuti majikannya, mengikuti pemiliknya. Demikian dia ibaratkan kepada dirinya. Innilaha ba'iruha al-mudhallal. In ud'irtu rikabuha lam ud'ar. Jika penunggangnya mengalami ketakutan, lam ud'ar, maka aku sebagai yang ditungganginya itu tidaklah mengalami seperti itu. Jika penunggangnya merasa ketakutan, dalam kondisi mengalami ketakutan, maka aku tidaklah seperti demikian. Menunjukkan betapa penghormatannya, pemuliaannya kepada pemiliknya. Dia ibaratkan dirinya di sini, bagaimana memuliakan kepada ibunya yang sedang dia gendong. Dengan dia bacakan itu, tumaqal, kemudian sambil orang ini tadi bertanya kepada sahabat yang mulia putra Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibn Umar, ya ibn Umar, atarani jazaituha, apakah dengan itu berarti aku sudah membalas kebaikannya? 6. Bukankah dengan apa yang sudah aku lakukan seperti itu, aku sudah membalas kebaikannya? Namanya orang tawaf. 6. Kemudian tidak sendiri, melainkan yang bersamanya justru dia pikul, berputar. Tawaf itu adalah 7 putaran yang bermula dari Hajarul Aswad dan berakhir padanya. 6. Menggendong ibunya yang dalam keadaan usia lanjut, apalagi kemudian sakit. 6. Apakah dengan itu yang sudah aku lakukan tadi bisa dikatakan sudah membalas jasanya, kebaikannya selama ini? Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la, engkau belum menyamai atau belum bisa membalas budinya semata hanya dengan melakukan seperti ini. Nah, wala bizafratin wahidah. Kata beliau, Ibnu Umar melanjutkan, sekalipun dengan tarikan nafasnya. Nah, sekalipun dengan tarikan nafas ketika ibu tadi saat melahirkan engkau. Dikatakan zafrah, nah, dari kata az-zafir, yang maknanya taraddud an-nafs hatta takhtalif di idla. Hembusan nafas yang terjadi berulang-ulang, sehingga terkadang menyebabkan tulang rusuk tadi sakit. Terengah-engah ketika ibu tadi akan melahirkan anaknya. Begitu proses yang cukup berat, yang cukup lama. Nah, sehingga digambarkan nafas tadi terengah-engah dan mungkin sakitnya menembus ke tulang rusuknya. Yang ini biasa atau seringkali dialami oleh wanita yang melahirkan. Itu saja. Nah, dengan itu saja, apa yang kau lakukan belum bisa menyamai. La wala bizafratin wahidah, sekalipun dengan tarikan nafasnya di saat ibumu melahirkan. Nah, belum lagi kemudian merawatnya, kemudian melayaninya dari mulai dia lahir sampai terus merangkak, beranjak besar dan seterusnya, begitu besar perhatiannya kepada sang anak. Sampai mungkin dia terganggu tidurnya, dia harus memberikan makan dan minum sesuai dengan apa yang dia mampu agar anak tadi hidup sehat. Dan masih banyak lagi dari perjuangan orang tua, terkhusus di sini adalah seorang ibu. Nah, sehingga kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah, belum bisa menyamai sedikit pun. Tsumma tawafa Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun kemudian juga tawaf nam di Ka'bah. Fa'atal maqam, kemudian beliau setelah itu salat di belakang maqam. Al-maqam di sini bukanlah al-maqam maknanya makam atau kuburan, tidak, melainkan di sini adalah maqam Ibrahim yang letaknya adalah tidak jauh dari pintunya Ka'bah. Dan antum yang mungkin sudah pernah ke sana akan melihat bahwa di hadapan kalian Ka'bah, di situ akan kelihatan pintu. Kemudian tidak jauh sebelah kiri darinya adalah Hajar Aswad. Nah, lurus dari pintu tadi adalah maqam. Maqam Ibrahim. Nah, jejaknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, maka setelah seseorang melakukan tawaf 7 putaran, setelah itu salat 2 rakaat di belakangnya. Nah, jika memang kondisi itu memungkinkan. Namun ketika kondisi tadi berdesak-desakan, padat di lempengan atau di arena tawaf tadi, maka para ulama membolehkan sholat untuk dimanapun di dalam Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian dia baca surat. Disunnahkan surat yang dibaca adalah Al-Kafirun. Kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud dan seterusnya. Kemudian menuju rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, dia baca surat. dan yang disunnahkan adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian ruku, i'tidal, sujud sampai tahiyat, salam. Kita dengan dua surat tadi teringat pada salat apa? Bagaimana yang baru saja kita lakukan salat qabliyah al-fajr, maka di situ baca Al-Fatihah, setelahnya baca surat dan yang disunnahkan surat Al-Kafirun. Demikian pula rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, maka surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum salat subuh, maknanya antara azan dan iqamah, yang nilainya adalah lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Dua rakaat al-fajr, maksudnya qabliyah, itu lebih baik, khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Antum tahu dunia sebesar apa? Nah, sulit kalian memandang dari ujung ke ujung sebesar apa dunia ini. Belum lagi bukan hanya dunianya, tetapi wa ma fiha dan apa yang ada di dalamnya, segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua rakaat tadi khairun, jauh lebih baik minat dunia wa ma fiha dibandingkan dua rakaat al-fajr. Dibandingkan dari dunia dan isinya. Maka bagi setiap diri hendaknya jangan sampai tertinggal dengan sholat sunnah tersebut. Yang hukumnya mendekati wajib. Hampir-hampir mendekati wajib. Oleh karenanya sampai-sampai para ulama menyatakan jika seseorang tertinggal dua rakaat tadi karena suatu sebab, mungkin karena terlambat bangunnya sehingga kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian sudah diiqamatkan, maka ikuti sholat bersama imam yang nantinya setelah itu boleh mengqadha. Diperbolehkan untuk mengqadha, yakni maksudnya mengganti dua rakaat yang belum dia lakukan. Karena demikian keutamaan yang ada, sehingga diperbolehkan mengqadha. Ada yang menyatakan bahwa mengqadha-nya sampai sebelum terbitnya matahari, ada yang menyatakan pula diperbolehkan setelahnya. Walhasil, demikian. Sholat yang besar keutamanya tadi, sehingga jangan sampai seseorang terluput. Dia sudah biasa hari-hari melakukan seperti itu. Suatu saat, namanya manusia, entah karena dia lelah sehingga terluput bangunnya, atau kemudian pas waktunya al-fajr, sehingga ketika dia menuju masjid, sudah diqomatkan. Itu tentang bacaan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kita sudah dapati dilakukan setelah seseorang tawaf dan sebelum seseorang melakukan sholat Al-Fajr. Tawaf jumlahnya baku 7 putaran yang tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula dikurangi. Maka jangan ada kemudian di kemudian hari seseorang tawaf 3 putaran saja. Baik itu tawaf qudum, ataupun tawaf ifadah, ataupun tawaf wada', ataupun tawaf sunnah, maka tetap jumlahnya 7 putaran. Sekaligus biar kita mengerti apa itu tawaf qudum, sesuai dengan namanya adalah kedatangan. Jika seseorang sampai di Masjidil Haram untuk melakukan umrah, maka itu pada pembahasan haji dinamakan dengan tawaf qudum. Kemudian tawaf ifadah adalah tawafnya haji yang akan dilakukan setelah tanggal atau setelah seseorang melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. maka dia akan melakukan tawaf yang disebut ifadah, tawafnya haji. Sedangkan tawaf wada adalah tawaf sesuai dengan namanya adalah wada, perpisahan, akan meninggalkan Ka'bah, akan meninggalkan Mekah, maka disyariatkan tawaf 7 putaran. Berkaitan dengan tawaf qudum atau ketika seseorang akan melakukan umrah, tawafnya umrah, maka dia memakai pakaian ihram. 6. Berbeda dengan ifadah, berbeda dengan wada, maka di sana tidak mengharuskan untuk memakai pakaian ihram. Adapun tawaf qudum, maka dia pakai pakaian ihram. Di saat dia akan memulai tawaf, maka dia buka pundak bagian kanannya. Pundak bagian kanannya. Menunjukkan bahwa memakai pakaian ihram tidak selamanya pundak kanan terbuka pada setiap keadaan. Tapi tetap tertutup pakaian ihram tersebut. Pundak kanan maupun pundak kiri, karena pada dasarnya memakai pakaian itu yang sempurna adalah tertutup dengan sebaik-baiknya. Mengapa pundak kanan terbuka ketika akan melakukan tawaf qudum? Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membukanya adalah ketika hendak tawaf. Nah, sebelum masuk Masjidil Haram masih tetap tertutup. Sambil jalan menuju Ka'bah akan memulai tawaf, baru kemudian diturunkan ke ketiak kanan bagian bawah. Kemudian setelah itu ujungnya diteruskan menuju pundak ke kiri. Kemudian dia tawaf. Tawaf pun pada tawaf qudum ada rinciannya. Maksudnya pada 3 putaran seseorang melakukan ramal. Ramal artinya adalah mempercepat gerak tetapi memendekkan langkah. Lari kecil. Nah, tetapi langkahnya dipendekkan. Itu ramal dilakukan pada 3 putaran pertama. Sedangkan ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 jalan biasa. Nah, selesai 7 putaran. Dan setiap putaran itu adalah berusaha untuk mencium Hajarul Aswad. Nah, ambil menyatakan Bismillah, Allahu Akbar. Jika tidak bisa mencium, maka setidaknya mengusap dengan tangan kita. Jika tidak bisa dengan mengusap dengan tangan, maka kalau ada tongkat, maka kita tongkat kita yang kita sentuhkan. Jika tidak pula dengan tongkat, maka terakhir dengan isyarat. Nah, itulah asal-usul mengapa kita mengisyaratkan kepada Hajar Aswad, karena ketidakmampuan dengan urutan tadi. Nah, maka dia akan lalui setiap putaran, sampailah nanti juga pada pojok yang namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani, satu sisi sebelum Hajar Aswad. Karena tawaf itu dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga Ka'bah di sebelah kirinya, kemudian dia putar. Sampai di Rukun Yamani, maka disunahkan untuk dia usap. Jika tidak memungkinkan untuk mengusap karena berdesak-desakan atau sebab lain, maka tidak diganti dengan isyarat. Tidak disamakan dengan Hajar Aswad. Yukun Yamani, ketika tidak bisa diusap, maka tidak diganti dengan isyarat tangan. Maka antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, ia baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, tidak ada ketentuan khusus dengan doa tertentu atau zikir tertentu. Putaran pertama harus baca ini, kedua baca ini, putaran ketiga baca ini, tidak demikian. Melainkan seorang diberikan keleluasaan, kebebasan untuk dia baca ayat yang dia hafal, berdoa apa yang dia inginkan, kemudian berzikir sesuai yang dia ajarkan oleh Rasulullah SAW, dia perbanyak saat tawaf. Selesai ya sekaligus manasik, manasik umroh ya. Selesai dari 7 putaran yang berakhir di Hajar Aswad, maka dia menuju maqam Ibrahim. Sambil dia baca, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Sambil berjalan ke situ, dia baca ayat tadi. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kemudian sambil dia kembalikan kain ihram yang tadinya di bawah ketiak kanan, dia kembalikan ke pundaknya lagi, tertutup. Sehingga salat di belakang maqam Ibrahim sudah tertutup kembali pundak kanannya. Kenapa demikian? Karena salat dilakukan menutup pakaian atau memakai pakaian yang sesempurna mungkin. Nah, kembali kepada hukum asalnya. Setelah itu tidak ada doa khusus setelah salat. Adapun seseorang ketika mau berdoa di waktu-waktu yang lain, maka bisa dia lakukan terkhusus di multazam. Di mana multazam? Adalah tempat antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Ini pintunya Ka'bah, ini pojok sini Hajarul Aswad. Satu sisi. Maka antara ini dengan Hajar al-Aswad, ya, itu multazam. Di situ tempat berjubelnya manusia, sampai dijaga oleh askar di situ. Khawatirnya ada insiden dan sebagainya. Orang-orang yang berkerumun untuk berusaha dengan semaksimal mungkin mencium Hajar al-Aswad. Maka disitulah antara tadi yang disebut dengan multazam. Maka upayakan untuk berdoa di tempat tersebut. Nah, berikutnya tawaf sunnah adalah seseorang bebas melakukannya ketika dia memiliki waktu ketika masuk Masjidil Haram, dia untuk tawaf sunnah, memperbanyak tawaf. Yang setiap kali dia tawaf adalah 7 putaran. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tawaf dan setelahnya mendatangi maqam Ibrahim, fasalla rak'atain, maka beliau salat 2 rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau menyatakan kepada orang Yaman tersebut dengan panggilan ya bena Abi Musa, wahai putranya Abu Musa. Nah, demikian kunyahnya. Wahai putranya Abu Musa, inna kulla rak'atain tukaffarani ma amamahuma. Tahuilah sesungguhnya setiap 2 rakaat yang dilakukan tadi adalah bisa menghapus dari perbuatan yang setelahnya. Menunjukkan di sini tentang keutamaan salat 2 rakaat setelah tawaf tersebut. Naam. Apa manfaatnya atau keutamanya? Tukaffarani ma amamahuma, menghapus dosa-dosa dari perbuatan yang setelahnya. Walhasil dari kisah ini, kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, membalas budi baik kedua orang tua. Di sini diceritakan orang Yaman tadi tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya dengan susah payah tadi, sebagaimana yang diungkapkan dalam syair tersebut. Kemudian yang ngira bahwa itu sudah bisa akan membalas budi baiknya, sehingga dia bertanya kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha, apakah dengan itu aku sudah bisa dikatakan membalas ibuku? Maka bagaimana jawaban Ibnu Umar? La wala bizafratin wahidah, belum bisa menyamai sekalipun itu dengan hembusan nafasnya di saat melahirkan. Dibandingkan dengan hembusan nafas ketika melahirkan, belum bisa menyamai dari apa yang telah engkau lakukan. Biasa setelah kita bahas tentang makna hadis, kita ingin mengetahui lebih lanjut siapa masing-masing nama perawi yang meriwayatkan agar kita kenal, agar dengan kenal tadi kemudian kita bisa berupaya untuk mengikuti generasi pendahulu kita yang mulia, di antaranya para ulama ahlul hadis. Nah, tentu suatu hadis itu ada silsilahnya, ada jalannya untuk sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Nah, nama ini sudah pernah kita lalui. Siapa yang bisa menyebutkan Adam? Ada yang bisa menyebutkan biografi singkat tentang beliau, Adam? Baik. Sambil mengulang kembali bahwa Adam adalah bin Abi Iyas. Adam bin Abi Iyas. Demikian nama lengkapnya. Abul Hasan Al-Asqalani. Kunyahnya Abul Hasan Al-Asqalani. Al-Khurasani. Beliau dari Khurasan. Beliau dari Khurasan. Kedudukannya atau status beliau di hadapan para ulama hadis, thiqatun, ma'mun. Seorang yang thiqah, yang terpercaya, ma'mun, aman, riwayatnya, muta'abbidun, orang ahli ibadah, min khiyari khalqillah, termasuk makhluknya Allah Jalla wa'ala, pilihan. Sisi lain, Adam Sari'ul Khat, yaktubu inda Syu'bah. Beliau ini cepat di dalam menulis di hadapannya Syu'bah. Syu'bah adalah gurunya. Nanti akan kita lihat riwayat setelahnya dari Syu'bah. Menunjukkan bahwa Adam berguru atau belajar bermulazama dengan Syu'bah. Maka belajar itu ketika mendapatkan pelajaran harus dicatat. Ini sudah warisan dari para ulama. Nah, karena ilmu itu akan lari, tidak bisa antum pegang. Maka supaya tidak lari atau supaya bisa antum pegang, maka caranya adalah al-kitabah, dengan menulis. Suatu saat antum lupa, antum bisa lihat kembali tulisan antum, catatan antum. Maka dengan al-kitabah, menulis. Sementara menulisnya tadi tidak bisa pelan-pelan. Karena berbicara lebih cepat dari menulis, ya. Kalau kemudian berbicaranya harus pelan sampai menulisnya yang hadir harus apa sudah selesai, maka lama akan, sehingga diperlukan harus sari'ul khat, menulisnya harus cepat. Untuk membaguskan, untuk pelan menulisnya nanti ketika dia balik ke rumahnya, dia salin lagi, dia tulis lagi. Adapun di majelis, tulis, yang penting dikejar Syekh. Nah, agar tidak tertinggal. Maka Adam bin Abi Iyas sari'ul khat yaktub inda Syu'bah, menulis cepat di sisi gurunya. Dan beliau termasuk orang yang kuat hafalannya rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriah, usianya mencapai 90 sekian tahun. Nah, itu Adam. Sehingga kita tahu bahwa ini sudah tersebut. Ini hanya sifatnya mengulang tentang biografinya. Qala haddatsana Syu'bah. Adam menceritakan kepada kami Syu'bah. Siapa Syu'bah? Syu'bah siapa? Syu'bah. Nama lengkapnya Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Kunyahnya Abu Bustam Al-Wasiti, thumma al-Basri, kemudian al-Basri, yakni beliau dari daerah, asal dari daerah al-Wasit, kemudian pindah ke Basrah, salah satu wilayah di Irak. Nah, yang disebutkan oleh para ulama Beliau berada dalam kandungan ibunya 2 tahun. Biasanya berapa? 9 sekian hari. Tapi ada yang menyatakan bahwa Syu'bah ini dalam kandungan ibunya 2 tahun. Jadi misalkan nanti ada yang seperti itu, maka bukan suatu hal yang baru. Dan ketahuilah salah satu ulama yang besar, Ahlul Hadis, itu dalam kandungan ibunya 2 tahun. Imamul A'immah, beliau pimpinannya seorang imam. Pimpinan, bukan sekedar imam, pimpinan imam-imam Ahlul Hadis di zamannya. Imam Ibn Al-Madini pernah bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Imam Ibn Al-Madini pernah bertanya kepada Yahya bin Sa'id. Ma kana ahfad lil ahadith at-tiwal, Sufyan au Syu'bah? Mana yang lebih hafal terkait dengan hadith-hadith yang panjang? Kira-kira mana yang lebih kuat hafalannya, Sufyan ataukah Syu'bah? Sufyan ada 2, ada Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Maka yang dimaksudkan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Mana yang lebih kuat, Sufyan Ats-Tsauri ataukah Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj? Maka ketahuilah bahwa Syu'bah itu lebih kuat hafalannya dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada didapati pada zamannya yang semisal dengan beliau rahimahullahu ta'ala dari sisi hafalannya. Kemudian biografi selanjutnya tentang beliau, ujian datang dari seorang imam bernama Muslim bin Ibrahim. Kata Muslim bin Ibrahim, ma dakhaltu ala Syu'bah fi waqti salati qat illa ra'aituhu qa'iman yusalli. Tidak aku dapati masuk ke tempatnya Syu'bah di waktu salat apapun. 6. Melainkan beliau sedang berdiri salat. Artinya beliau tekun dalam beribadah salat. 6. Demikian para ulama, jejak mereka nuti bersama. Beliau adalah seorang imam dalam yang berbicara tentang masalah ar-rijal. Ar-rijal, perawi-perawi hadis. Artinya ingin menunjukkan statusnya bahwa fulan thiqah, fulan saduq, fulan sayyi'ul hifdz misalnya, fulan terpercaya, fulan jujur, fulan jelek hafalannya pada akhir umurnya, dan sebagainya. Status masing-masing dari para perawi yang berbicara tentang itu pertama kali adalah Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, sehingga beliau digelari Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya orang beriman dalam masalah hadis. Satu lagi pujian datang dari Nadhr bin Sumail, ma ra'aitu arhamu bimiskin minhu. Tidak aku dapati orang yang paling sayang kepada orang miskin dibandingkan beliau. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah, 77 tahun. Kemudian Syu'bah menyatakan haddatsana Sa'id bin Abi Burdah. Haddatsana Sa'id bin Abi Burdah. Sa'id statusnya thiqah. Di hadapan para ulama hadis, beliau thiqah, thabat. Bukan thiqah saja, ada tambahan lagi, thabat. Thabat itu kokoh, kuat. Nah, beliau wafat pada tahun 146 Hijriah. Sa'id bin Abi Burdah. Nah, Abu Burdah ayahnya. Siapa Abu Burdah? Beliau Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Bin Abi Musa Al-Ash'ari. Nama beliau Al-Harith. biasa nama Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Sehingga kalau disebut Abu Burdah, siapa kalau begitu nama asalnya? Ada yang menyatakan namanya Al-Harith. Ada lagi yang menyatakan bahwa namanya itu Amir. Ada yang menyatakan namanya Amir. Ada yang menyatakan kunyatuhu ismuhu. Kunyahnya itulah memang namanya. Ya, kunyahnya itu memang namanya Abu Burdah. Nah, beliau seorang yang faqih, fiqah, kathirul hadith. Hadith-hadith yang diriwayatkan itu banyak. Dan beliau sebagai qadhi al-Kufah, hakimnya di negeri Kufah, di Irak, di masa itu. Sedangkan Sa'id bin Jubair adalah katibuh, sekretarisnya. Sa'id bin Jubair kana katibuh. Beliau wafat pada tahun 104 Hijriah dan usianya melebihi 80 tahun rahimahullah. Lengkaplah sudah perawi yang disebutkan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Adam, Adam meriwayatkan dari Syu'bah, Syu'bah meriwayatkan dari Sa'id, Sa'id meriwayatkan dari ayahnya Abu Burdah. Yang menyebut kisahnya tadi, kejadian seorang Yaman tadi bersama Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumma sedang melakukan tawaf. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bagaimana perhatian untuk berkhidmat kepada ibu. Perhatian untuk berkhidmat kepada ibu. Yang kedua, besarnya hak kedua orang tua atas anaknya. Sampai dia sudah lakukan sekian banyak amalan yang menurutnya menyamai, tapi belum bisa sekalipun disejajarkan dengan tarikan nafasnya di saat melahirkan. Yang ketiga, sholat bisa menghapus dosa-dosa kecil. Bagaimana pernyataan Ibnu Umar bahwa dua rakaat tadi itu bisa menghapus dosa yang setelahnya. Nah, tapi tentunya tidak bermudah-mudahan untuk berbuat dosa sekalipun itu kecil. Wah, nanti kan bisa dilakukan sholat yang dengan itu bisa menghapusnya. Maka kita tidak diperkenankan untuk bermudah-mudahan melakukan dosa sekalipun itu kecil. Kita berusaha untuk bisa selamat dari segala bentuk dosa. Ketahuilah Allah memberikan peluang bagi mereka yang berdosa melalui amalan sholat. Demikian pula sholat setelah wudu. Siapa yang sholat, siapa yang telah wudu dengan sempurna, kemudian dia setelahnya sholat, bisa menghapuskan dosa-dosanya, artinya dosa-dosa yang kecil. Kemudian sholat 5 waktu pun juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi sholat yang pertama menuju sholat yang berikutnya. Subuh menuju duhur. Duhur menuju asar. Asar menuju maghrib. Maghrib menuju isya. Antara itu jika kita ada padanya as-saghair, dosa-dosa kecil bisa terhapus bi'idnillah. Tentunya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Jumat yang satu menuju Jumat yang berikutnya bisa menghapus dosa. Majtun kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Faedah yang keempat, keutamaan tawaf dan salat di makam Ibrahim. Keutamaan tawaf dan salat di belakangnya. Maka bagaimana kita bisa menggapai keutamaan itu kalau tidak terangkat ke sana? Sehingga jika diberikan rezeki, kelebihan rezeki oleh Allah Jalla wa'ala, maka jika kita belum mampu untuk melakukan haji, maka setidaknya melakukan umrah. Kumpulkan rezeki kita, kita niatkan bisa berangkat umrah. Ya, kalau sekarang-sekarang ini mungkin sekitar 20 juta sekian. Nah, nanti bisa berangkat umrah, ya, entah haji nanti kapan, sambil nanti berdoa mudah-mudahan kita ditakdirkan semua untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka sebelum itu umroh, umroh sendiri, umroh dengan keluarga, tentunya niat ikhlas karena Allah, dan umrohnya dilakukan sesuai dengan tuntunan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat umroh bisa melihat langsung Ka'bah yang selama ini antum menghadap padanya ketika sholat. Nah, sampai-sampai sebagian para ulama mewajibkan untuk umroh karena umroh ini bisa disebut haji kecil. Nah, sehingga setiap muslim berusaha untuk bisa ke sana dan tidak bisa diganti tempat lainnya. Nah, maka jangan ada kemudian hari bisa umroh walaupun tidak ke Mekah. Nah, atau mungkin ada yang menyatakan ke tempat daerah negeri yang lainnya lebih afdal dibandingkan datang ke Mekah untuk umroh ataupun haji dan sebagainya. Ketahuilah yang paling mulia Mekah, tempat diturunkannya wahyu, kiblatnya kaum muslimin, asal dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di sana di dalam Masjidil Haram jauh lebih besar pahalanya 100.000 dibandingkan di bumi lainnya. Dan sekian manfaat yang ada di sana, keutamaan yang demikian mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keberadaan Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tanah haram yang suci yang mulia, Makkah dan Madinah, yang sekarang di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah taala. Semoga Allah jaga beliau dan keluarganya dari upaya-upaya musuh-musuh yang selalu mengintainya. Semoga Allah tolong, Allah jaga keberadaan dua tanah haram dan juga keseluruhan negeri Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah di bawah kepemimpinannya. Dan demikian pula negeri-negeri muslimin yang lainnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Naam, dan semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.